Suara Islami bekerja sama dengan radio kesayangan Anda menghadirkan Renungan Islami. Julaibib radhiyallahu anhu bagian 2. Sungguh kita belajar dari Julaibib untuk tak mengutuki diri, untuk tak menyalahkan takdir, untuk menggenapkan pasrah dan taat pada Allah dan Rasulnya. Tak mudah menjadi orang seperti Julaibib, hidup dalam pilihan-pilihan yang sangat terbatas. Kita juga belajar lebih banyak dari gadis yang dipilihkan Rasulullah untuk Julaibib. Belajar agar cinta kita berhenti di titik ketaatan, meloncati rasa suka dan tak suka. Karena kita tahu, mentaati Allah dalam hal yang tak kita suka adalah peluang bagi gelimang pahala. Karena kita tahu, seringkali ketidaksukaan kita hanyalah terjemah kecil ketidaktahuan. Ia adalah bagian dari kebodohan kita. Istri Julaibib mensujudkan cintanya di mihrab taat. Ketika taat, dia tak merisaukan kemampuannya. Memang pasti ada batas-batas manusiawi yang terlalu tinggi untuk kita lampaui. Tapi jika kita telah taat kepada Allah, jangan khawatirkan itu lagi. Ia Maha tahu batas-batas kemampuan diri kita. Ia takkan membebani kita melebihinya. Istri Julaibib telah taat kepada Allah dan Rasulnya. Allah Maha tahu. Dan Rasulullah telah berdoa. Mari kita ngiangkan kembali doa itu di telinga. Ya Allah, lirih sang Nabi, limpahkanlah kebaikan atas mereka dalam kelimpahan yang penuh barokah. Janganlah kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Alangkah agungnya, urusan kita sebagai hamba memang taat kepada Allah, lain tidak. Jika kita bertakwa padanya, Allah akan bukakan jalan keluar dari masalah-masalah yang di luar kuasa kita. Urusan kita adalah taat kepada Allah, lain tidak. Maka wanita solehah itu menyanggupi pernikahan yang nyaris tak pernah diimpikan gadis manapun itu, juga tak pernah terbayang dalam angannya. Hanya ketaatannya saja pada Allah dan Rasulnya. Tetapi bagaimanapun, ada keterbatasan daya dan upaya pada dirinya. Ada tekanan-tekanan yang terlalu berat bagi seorang wanita. Dan agungnya, meski ketika taat, ia tak mempertimbangkan kemampuannya, ia yakin Allah akan bukakan jalan keluar jika ia menabrak dinding karang kesulitan. Ia taat. Ia bertindak tanpa gubris. Ia yakin bahwa pintu kebaikan akan selalu terbuka bagi sesiapa yang mentaatinya. Maka benarlah doa sang Nabi, Allah karuniakan jalan keluar yang indah bagi semua. Kebersamaan di dunia itu tak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia sang istri soleha dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampaui lama merindukannya. Merindukan sang Julaibi. Julaibi lebih dihajatkan langit meski tercibir di bumi. Ia lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang bersikap tak terlalu bersahabat kepadanya. Adapun istrinya, kata Anas Ibnu Malik, tak satu pun wanita Madinah yang sodakohnya melampaui dia. Hingga kelak para lelaki utama meminangnya. Saat Julaibi syahid, sang Nabi begitu kehilangan. Tapi beliau akan mengajarkan sesuatu kepada para sahabat. Maka sang Nabi bertanya di akhir pertempuran, apakah kalian kehilangan seseorang? Tidak ya Rasulullah. Serempak sekali. Sepertinya Julaibi memang tak beda ada dan tiadanya di kalangan mereka. Apakah kalian kehilangan seseorang? Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi. Kali ini wajahnya merah bersemu. Tidak ya Rasulullah. Kali ini sebagian menjawab dengan was-was. Dan tak seyakin tadi. Beberapa menengok ke kanan dan ke kiri. Rasulullah menghela nafas. Tetapi aku kehilangan Julaibi, kata beliau. Para sahabat tersadar. Carilah Julaibi. Carilah Julaibi. Ditemukanlah dia, Julaibi yang mulia, terbunuh dengan luka-luka, semua dari arah muka. Di seputarannya tersungkur 7 jasad musuh yang telah dia bunuh. Sang Rasul dengan tangannya sendiri mengafani sang syahid. Beliau sallallahu alaihi wasallam mensolatkannya secara pribadi. Ketika kuburnya digali, Rasulullah duduk dan memangku jasad Julaibib, mengalasinya dengan kedua lengan beliau yang mulia. Bahkan pula beliau ikut turun ke lahatnya untuk membaringkan Julaibib. Saat itulah kalimat sang Nabi untuk si mayit akan membuat iri semua makhluk hingga hari berbangkit. Ya Allah, dia adalah bagian dari diriku, dan aku adalah bagian dari dirinya. Ya, pada kalimat itu, tidakkah kita cemburu?